Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu dengan barokah syahrul Ramadan, bulan Syaban, sebagaimana yang kita ketahui bersama, adalah bulan orang-orang yang kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, syahrul awwabi, syahrul tawwabin. Salam terdahulu, kalau sudah memasuki bulan Syaban, sudah mulai melakukan persiapan-persiapan menjalani ibadah sebelum datangnya bulan Ramadan. Bagi yang masih punya utang puasa, salam terdahulu menyelesaikan pada bulan Syaban. Bagi yang memang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelesaikan pada bulan Syaban, juga aktivitas duniawi, lapak-lapak di pasar atau semisalnya, mengurangi aktivitas-aktivitas duniawi untuk menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk di dalamnya tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Sudah mulai digalakkan kebiasaan baik membaca Al-Quran sebelum masuk Ramadan, sudah dimulai semenjak datangnya bulan Syaban. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua menjadi hamba-hamba yang saleh, yang bisa mewarnai hari demi hari, malam demi malam pada bulan Syaban dengan cahaya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlanjut pada bulan Ramadan, dan semoga Allah memudahkan kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam karya Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Kumpulan hadis-hadis dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disusun berdasarkan urutan bab fikih. Kita baca hadis yang ke-91. Al-haditsul hadi wa tis'un. An Abi Qatadah, dari sahabat Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Qatadah bercerita sebuah pengalaman yang beliau saat sholat akan baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kata beliau, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli, sholat mengimami kami para sahabat. Wahuwa hamilun Umamah binta Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ada pemandangan yang berbeda dari hari-hari biasanya, karena Nabi alaihi salatu wasallam saat itu sholat mengimami para sahabat sembari menggendong cucu beliau yang bernama Umamah, nama cucu baginda. Putri dari Zainab. Zainab adalah putri untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li Abi al-'As ibn al-Rabi' ibn Abd al-Shams. Zainab menikah dengan seorang lelaki yang bernama Abu al-'As ibn al-Rabi' ibn Abd al-Shams. Ini nama menantu baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika itu Umamah usianya balita, masih kecil, hadibidina azani Allah wa iyyakum, sehingga bisa digendong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umamah ini cucu baginda Nabi yang meninggal dunia sebelum usia balig. Kebanyakan dari cucu-cucu Nabi alaihi salatu wassalam meninggal saat masih kecil. Yang berhasil sampai dewasa Al-Hasan dan Al-Husain, anak dari Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala an. Adapun cucu yang lain seperti Umamah putri dari Zainab, ini juga punya saudara, kanibidina azani Allah wa iyyakum, meninggal dunia saat masih berusia beberapa bulan. Adapun Umamah juga demikian, tidak bertahan lama, enggak sampai balig juga meninggal dunia. Begitupun anak baginda Nabi alaihi salatu wassalam, semua mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain Fatimah. Ya, anak baginda Nabi mendahului Rasul alaihi salatu wassalam meninggal lebih dulu selain Fatimah. Karena Fatimah satu-satunya putri Rasul yang masih hidup sepeninggal baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Itu pun tidak bertahan lama. Saat Rasul pada kondisi sekarat, berulang kali pingsan, Fatimah radhiyallahu taala anha menangisi, merasa iba dengan keadaan ayahnya yaitu baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Berulang kali mengatakan, ya abata, kasihan ayahku yang tercinta, ya waja'ah, alangkah sakit apa yang diderita oleh ayahku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Bisikan pertama, Fatimah menangis. Bisikan yang kedua, Fatimah tersenyum. Saat ditanya apa yang dikatakan oleh Nabi kepada engkau wahai Fatimah, ini ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Fatimah menjawab, aku menangis dikarenakan Rasul alaihi salatu wasalam menghabarkan bahwasanya ajal beliau sudah dekat. Layaknya, sewajarnya anak perempuan yang mengetahui ajal ayahnya yang tercinta sudah tidak lama lagi, wajar kalau menangis karena sedih. Tapi pada kali kedua, kata Fatimah, aku tersenyum karena kata Nabi alaihi salatu wassalam, setelah Rasul wafat, keluarga Rasul yang pertama kali menyusul beliau dengan kematian adalah Fatimah. Ini kabar dari Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi setelah kematian Nabi, tidak lama akan disusul oleh Fatimah radhiyallahu taala anha. Naam. Hakadza ikhwani fi din azani Allahu wa iyyakum. Adapun Zainab yang menjadi ibu dari Umamah, cucu Nabi yang dibawa pada saat sholat dan dilihat oleh sahabat Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala an, ini meninggal dunia pada tahun 8 Hijriah. Meninggal dunia pada tahun 8 Hijriah, 2 tahun sebelum wafatnya baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, pemandangan ini dikenal dengan baik oleh sahabat Abu Qatadah Al-Ansari. Beliau menyaksikan Rasul salat mengimami manusia, mengimami para sahabat, sembari menggendong cucunya Umamah. Bagaimana cara sholat beliau ketika sembari menggendong anak kecil? Fa'idha sajada wa ta'aha. Ketika Rasul sujud, beliau letakkan Umamah bintu Zainab. Jadi kalau sujud, tidak ikut di bawah sujud, nanti jungkir balik nanti anaknya, malah mengganggu kekhusyuan sholat. Jadi ketika sujud diletakkan di hadapan Rasul alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat lain milik al-imamu Muslim rahimahullah, fa'idha raka'a wada'aha fil ardi. Begitupun ketika sedang rukuk, saat rukuk bayinya ditaruh di tanah, di lantai, kemudian saat i'tidal baru digendong lagi. Wa idza qama hamalaha. Dalam lanjutan hadis disebutkan ketika Rasul bangkit, ya bangkit untuk berdiri, hadibidina azani Allah wa iyyakum, Rasul kembali menggendong Umamah bintu Zainab radhiyallahu taala anhuma. Naam. Hadis ini khanibidina azani Allah wa iyyakum mengisahkan tentang tata cara sholat sambil menggendong bayi. Ini diperbolehkan menurut pendapat yang rajih di kalangan para ulama, karena sebagian pihak menganggap hukum ini khusus untuk baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Namun dibantah oleh al-imam Nawawi, salah seorang ulama Syafi'iyah, Yahya ibn Syaraf An-Nawawi, yang punya kitab Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan, kalau mengatakan sebuah tindakan adalah kekhususan baginda Nabi, butuh dalil yang jelas, butuh dalil tersendiri, dan tidak ada dalil khusus yang menjelaskan hal ini kekhususan Nabi. Maka kembali kepada hukum asal. Hukum asal syariat yang dilakukan oleh Nabi juga berlaku untuk umat beliau alaihi salatu wassalam. Ada lagi yang mengatakan hadis ini sudah dihapus hukumnya. Sebagian mengatakan demikian. Hadis ini memang sahih riwayat Bukhari Muslim, tapi sudah dimansukh, sudah dihapus hukumnya. Kembali dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, da'wan naskhi yahtaj ila dalilin sharih. Mengatakan sebuah dalil sudah dimansukh hukumnya juga harus bisa mendatangkan hujjah yang jelas. Dan dalam hal ini tidak ada satupun hadis maupun ayat yang menghapus hukum yang disebutkan dalam hadisnya Abu Qatadah Al-Ansari. Maka dengan demikian hukum yang ada pada hadis Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa arghah tetap berlaku. Apa hukum yang diambil dari hadis ini? Jawazu hamlil aulad fis shalah. Boleh salat sambil gendong anak. Baik dilakukan oleh kaum lelaki, para bapak maupun yang bukan bapak. Mungkin paman yang gendong keponakannya atau kakak yang gendong adiknya, boleh. Hanifidina azani Allah wa iyyakum. Begitupun kaum wanita, ibu-ibu yang gendong anaknya atau bibi yang gendong keponakannya atau kakak perempuan yang gendong adiknya, diperbolehkan dalam sholat, baik sholat sendirian maupun sholat berjamaah. Hanya saja saat pada pelaksanaan sholat berjamaah harus diperhatikan aturan-aturan tambahan. Yang pertama, saat membawa anak digendong dalam sholat, diperhatikan tidak boleh ada najis. Jadi harus dicek terlebih dahulu. Kalau zaman sekarang ada pampers, ya, jadi pakai pampersnya itu diperhatikan baik-baik, jangan sampai ada kebocoran. Kalau aman, labas. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Yang kedua, anak yang digendong adalah anak yang belum bisa diletakkan dalam shaf sholat. Adapun kalau anak yang sudah bisa mengetahui gerakan sholat, bisa dimasukkan bersama dengan barisan shaf sholat, maka tidak perlu digendong. Ini perlu diperhatikan. Kenapa? Kalau anak kita, walaupun mungkin tubuhnya mungil, kanifidina azani Allah wa iyyakum, karena anak ini postur tubuhnya kan berbeda-beda. Ada yang memang dari sononya itu bongsor. Ya, memang bayinya ini bongsor, niru kedua orang tuanya. Jadi mungkin baru umur 2 tahun, bodinya sudah kayak 8 tahun. Ya, besar. Kalau mau digendong ya ngos-ngosan. Khanibidina azani Allah wa iyyakum. Belum lagi kalau gendut, ya tambah rematik. Khanibidina azani Allah wa iyyakum. Maka yang demikian perlu diperhatikan. Ya. Kalau anak tadi sudah bisa, sudah mengerti gerakan sholat, walaupun belum balik, maka tidak perlu digendong, cukup diletakkan dalam shaf. Ya. yang digendong itu anak yang memang belum bisa dimasukkan dalam shaf barisan sholat. Ini keterangan yang disampaikan oleh sama hadu Syekh Abdul Aziz ibn Abdillah ibn Ibaz rahimahullahu ta'ala. Kalau anak tadi sudah bisa ditaruh dalam shaf, tapi kemudian rewel misalnya, maka dinasehatkan untuk dikondisikan di rumah supaya tidak mengganggu kekhusyuan jamaah yang lain. Nah, hakata ikhani bidina azani allahu wa iyakum. Seandainya ada yang membawa bayi digendong dalam sholat, namanya bayi, ini gak bisa kita prediksi keadaannya akan tenang sepanjang sholat. Apabila bayi tadi mendadak rewel, entah mungkin dia minta susu atau lain sebagainya dari kondisi-kondisi yang biasa kita lihat pada keumuman bayi gak stabil, dan orang tua gak bisa jamin kalau bayinya tadi itu akan tenang sepanjang sholat. Ketika terdengar suara rewel dari bayi yang digendong oleh ayah atau ibunya, bagi sang imam, saat mendengar ada suara tangisan bayi, diperintahkan untuk memperingan sholatnya tanpa mengurangi kekhusyuan. Jadi kalau sudah dengar ada bayi nangis, ya jangan kemudian acuh tak acuh, dibiarkan saja. Kalau sudah dengar bayi, ada suara tangisan bayi dalam sholat, imam diperintahkan untuk memperingkas sholatnya. Yang tadinya niatannya mau baca surat panjang, pilih yang pendek. Ya, pilih yang pendek. Misal mau baca surat Al-Fajr, nah, lumayan panjang. Terdengar suara bayi, kalau sudah dapat separuh, berhenti. Ya, langsung rukuk. Pada gerakan-gerakan sholat yang lain, yang mungkin bacaan yang paling afdol itu diulang 3 kali, karena mendengar tangisan bayi tersebut, maka pilih diulang 2 kali atau bahkan kalau perlu 1 kali. Ya, supaya apa? Supaya sang ibu atau sang ayah yang bawa bayi tidak kehilangan momentum khusyuk dan tumakninah saat sholat. Ya, itu harus dipahami betul oleh imam. Karena yang demikian juga dicontohkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau suatu ketika mengimami jamaah para sahabat, tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi. Yang biasanya sholatnya itu panjang, ketika itu sholat duhur. Sholat duhurnya Nabi itu panjangnya masya Allah. Ukuran panjangnya orang yang dari ladang kurma, jalan menuju rumah, persiapan, kemudian ke masjid, Rasul masih rakaat pertama. Di tengah sholat ada panggilan alam, dia keluar buang hajat. Zaman dulu buang hajat gak kayak sekarang. Kalau sekarang keluar dari masjid langsung ada toilet. Kalau zaman dulu keluar dari masjid cari tempat sepi, menjauh dari pandangan manusia, ke lembah. Dia tunaikan hajatnya, kembali lagi ke masjid setelah toharoh tentunya. Rasul masih rokaat yang pertama. Ya, itu gambaran panjangnya sholat duhur yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Karena memang disengaja oleh Rasul untuk panjang, memberikan waktu bagi para sahabat Ansor yang masih berada di ladang untuk bergegas bergabung dalam jamaah sholat. Nah, kebiasaan Nabi yang panjang dalam sholat duhurnya langsung dirubah ketika mendengar suara tangisan bayi. Langsung diperingan sholatnya. Kemudian selesai salam, Rasul balik badan menghadap para sahabat. Beliau mengatakan, laqad hamamtu an utila sholah. Tadinya seperti biasa saya mau sholat duhur dengan durasi yang lama dan panjang. Walakinni sami'tu buka'as sabi. Tetapi di saat sholat mendadak aku mendengar tangisan seorang bayi. Ya. Fala uhibbu an udhiya ummaha. Saya enggak suka panjangnya sholatku justru menghilangkan kekhusyuan sholat ibunya. Otomatis kan ibunya panik. Kalau sholatnya panjang, anaknya rewel, nangis, minta ASI misalnya, atau lapar dan sebagainya dari kondisi-kondisi bayi pada umumnya yang rewel, ya otomatis panik, hilang konsentrasi sholatnya, hilang kekhusyuannya. Dan itu gak diinginkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Rasul sangat pengertian sebagai imam sholat. Langsung diperingkas, diperingan sholat beliau alaihi salatu wassalam. Walaupun demikian, bagi yang sholat membawa bayi dipersilahkan. Tata caranya seperti yang dicontohkan di sini. Kalau sedang berdiri, digendong. Kalau posisi rukuk, posisi sujud, bayinya diletakkan. Bagaimana kalau sedang duduk? Kalau misalkan diletakkan kondisi bayinya tenang, biarkan. Nanti kalau kita bangkit baru digendong lagi. Kanibidina azanillahu wa iyyaku. Dalam hadis ini juga menunjukkan kepada kita kanibidina azanillahu wa iyyakum jawazu hamlis sibyan ilal masajid. Boleh membawa anak kecil ke masjid. Ya, boleh membawa anak kecil ke dalam masjid. Tentunya untuk mengajari dan mendidik mereka agar melihat bagaimana kaum muslimin menunaikan sholat berjamaah dan membiasakan mereka dengan ketaatan serta menumbuhkan kecintaan mereka kepada masjid. Nah, itu diperbolehkan. Ingat hukumnya boleh. Kalau misalkan di sana ada sebab-sebab lain, misal anak kita terlalu hiperaktif, kalau ditinggal sholat oleh bapaknya itu suka naik-naik dinding misalnya, kemudian pegang-pegang colokan listrik, ya, yang dikhawatirkan nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau kondisi anak kita memang hiperaktif semacam itu, maka dikondisikan di rumah lebih baik. Ya, jangan diajak ke masjid, nanti justru membahayakan. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Tapi kalau anaknya nurut, hudu, bisa diatur, ya boleh dibawa ke masjid. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Juga menunjukkan faedah yang lain. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Jawaz al-harakah. Boleh melakukan gerakan di luar sholat. Alladhi yata'allaku biha maslahatus sholah. Boleh melakukan gerakan-gerakan di luar gerakan sholat untuk kemaslahatan sholat. Jadi boleh melakukan gerakan yang tidak termasuk dalam gerakan sholat karena sebuah kemaslahatan. Seperti kalau gendong bayi. Kalau gendong bayi kan posisinya ketika berdiri tidak mungkin meletakkan tangan dengan sempurna seperti orang yang tidak gendong bayi. Kan gitu. Karena posisinya kita gendong bayi. Mungkin yang nempel di dada kita itu tangan kiri, sementara tangan kanannya gendong bayi. Atau sebaliknya, tergantung posisi mana yang nyaman untuk kita. Kadibidina azani Allah wa iyyakum. Itu diperbolehkan. Atau misalkan saat kita taruh bayi tadi, kita duduk di antara dua sujud, ternyata bayinya misalkan berada di tepi lantai, tepi masjid yang dikhawatirkan jatuh kalau dibiarkan. Boleh bagi kita untuk melakukan beberapa gerakan mengambil bayi tersebut. Itu boleh. Dan tidak membatalkan sholat. Ya, tidak membatalkan sholat. Khamibidina azani allahu wa iyyakum. Nah, dari sini para ulama memberikan sebuah faedah. Gerakan dalam sholat itu dibagi menjadi tiga. Ya, gerakan-gerakan yang dilakukan dalam sholat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, yahrum wa yubtilus sholat. Gerakan yang dilarang bisa membatalkan sholat. Wa huwa al-kathirul mutawali li ghairi daruratin, yaitu gerakan di luar salat yang dilakukan terus menerus tanpa kondisi darurat. Lagi salat karena panjang imamnya, buka aplikasi detik.com. Jadi ngambil dari sakunya HP. Baca detik.com. Ya, geser kanan, geser kiri, geser kanan, geser kiri. Itu kan gerakan yang banyak di luar gerakan sholat. Walaupun ringan gerakannya, tapi di luar gerakan sholat dan tidak ada kondisi darurat. Maka yang demikian haram, batal sholatnya. Apalagi kalau pakai bukan nonton YouTube, lihat perolehan suara dan semisalnya. Wah, ini jelas tidak masuk dalam gerakan yang diperbolehkan dalam sholat. Atau gerakan yang memalingkan dirinya dari kiblat. Ya, gerakan yang memalingkan dirinya dari kiblat tanpa kondisi darurat. Ya, mungkin dia hendak ngulet gitu ya. Enggak begitu, mungkin karena kondisi capek, kemudian sholat masih enggak terlalu fit, belum begitu sadar begitu, agak panjang sholat subuhnya, ngulet dia. Tapi nguletnya menyebabkan dia berpaling dari kiblat. Batal sholatnya. Ihanibidina azani allahu wa iyyaku. Jenis yang kedua, yukrohu fis sholah wala yubtiluha. Gerakan yang dimakruhkan, ya, hukumnya makruh, tapi tidak membatalkan sholat. Ini semua gerakan di luar sholat ya, di luar gerakan sholat. Kal harakah al yasirah li ghairi hajah. Seperti gerakan-gerakan ringan yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Ya. Kal'abatil yasir bitiyab awil badan. Contoh, gerakan-gerakan ringan yang tidak perlu, seperti memainkan bagian tubuh tertentu atau baju tertentu atau jam tangan. Ya, sholat ini, bagi sholat dia pakai jam tangan sebelah kanan, dikit-dikit digoyangkan. Udah 7 menit ini sholatnya ini, misalkan. Ya, ringan gerakannya, dia hanya menggoyangkan tangannya dengan gerakan yang ringan, al-abad, itu gerakan yang tidak perlu, makruh hukumnya, tapi tidak membatalkan sholat. Dan ringan, durasinya ringan, tidak kemudian yang terus-terusan, yang sehingga menyebabkan dia keluar dari keadaan orang yang sedang sholat. Ini makruh tapi tidak membatalkan sholat. Atau membunyikan jari. Nah, kayak gini. Apa bahasa Indonesianya? Nah, di sholat gitu ya. Ini kayak mau pemanasan tinju atau gimana gitu ya. Jadi dia bunyikan jarinya satu persatu. Nah, itu gerakan yang gak perlu dalam sholat. Tidak diperlukan dalam sholat. Tidak ada kemaslahatan dalam sholat. Tapi ringan, hukumnya makruh, tidak membatalkan sholat. Atau sibuk ngeliatin kancing baju. udah lurus atau belum ya, digini-giniin ngalin bajunya atau goyang-goyangin kerahnya ya, mungkin dia sedang merasakan kenyamanan baju baru dari bidina azani Allah wa iyyakum dan lain sebagainya. Itu ringan, tidak membatalkan sholat tapi makruh. Yang ketiga, al-harakah al-mubahah, gerakan yang diperbolehkan. Wahiyal harakah limaslahatis sholah, itu gerakan yang diperlukan dalam sholat. Seperti gerakan menggendong anak, ada gerakan tambahan yang dibutuhkan, itu diperbolehkan. Atau isyarah bagi yang mengucapkan salam ya, isyarah dengan tangan misalnya, ini gerakan ringan tapi diperbolehkan. Kan ibidina azani Allahu wa iyyakum. Atau gerakan membukakan pintu, kalau posisi kita dekat dengan pintu lagi sholat sunnah di rumah ya, istri mau masuk kamar ternyata terkunci karena kita lagi sholat misalkan, kita sudah kasih isyarah dengan takbir yang dikeraskan nggak dengar misalkan, terus gedor-gedor pintu. Kalau posisi kita gak jauh, cukup dengan 2 atau 3 gerakan ringan, tangan kita mampu menjangkau gagang pintu, ya boleh kita buka pintu sejenak, ya cuman 2-3 gerakan, kemudian lanjut sholat, ini diperbolehkan. Dan ibidina azani Allahu wa iyyakum. Dan tidak mempengaruhi pahala dari sholat kita. Dan ibidina azani Allahu wa iyyakum. Isya jam berapa? Sudah masuk ini tadi. Ya. Nah. Sudah 10 menit. Hah? Kurang 5 menit. Naam. Insyaallah cukup sampai di sini. Adapun pembahasan hadis yang berikutnya, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiik. Gimana kan? Tamam. Ji, baik, masya Allah. Ada pertanyaan bagus. Bagaimana kalau kita sedang sholat, ya kebetulan rumahnya di kebun, sholat sunnah tahajud di rumah, karena dekat dengan kebun, tiba-tiba ada ular, ya ular, ular bahaya ini, ular kobra misalkan. Ada di tempat sujud kita, kemudian kita bunuh karena khawatir nanti matok dan sebagainya, apakah sholat kita batal? Jawabannya tidak. Ya, jadi kalau misalkan ular ada di depan kita, kok kebetulan mungkin di dekat kita ada kayu atau apapun itu ya yang bisa kita gunakan untuk mukul ular tadi, ada gerakan-gerakan di luar sholat tapi untuk menghilangkan dharar, untuk menghilangkan bahaya, maka yang demikian termasuk gerakan yang dimaafkan ya, dimaafkan, tidak batal sholatnya. Selesai dia bunuh ularnya, dianggap sudah aman, lanjut sholat, bisa dilanjut sholatnya, itu diperbolehkan. Sanifidina azani allahu wa iyyaku. Para kalau di kalau sholat sunnah boleh sambil duduk. Adapun kalau sholat wajib, ketika tidak ada udzur, maka pelaksanaannya hukum asalnya berdiri. Sehingga kalau misalkan pada situasi yang digambarkan tadi oleh bapak, hendaknya anak tadi diletakkan. Ya, kita tetap sholat sambil berdiri atau kita gendong. Ya, kalau kita sholatnya sambil duduk dalam keadaan sholatnya tadi adalah sholat yang wajib, ini tidak diperbolehkan. Seperti itu. Jadi kondisinya pilihannya dua, mungkin bisa kita letakkan, mungkin kita kalau pas lagi bawa sarung misalnya kita jadikan alas untuk sang anak, atau sajadah kita digunakan untuk alas sang anak. Kita kondisikan supaya dia terlelap tidur di hadapan kita, kemudian kita sholat seperti biasa. Atau seperti yang dicontohkan tadi oleh Nabi, sembari menggendong sang anak. Kita sholat sambil menggendong anak. Seperti itu. Tapi kalau sambil duduk, kalau itu posisinya sholat wajib, tidak diperbolehkan. Nah, barakallahu fi. Masuk isya nih. Nah, alhamdulillah sudah masuk sholat isya. Jazakumullahu khairan ala husnil istima'. Semoga bisa diambil manfaatnya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.